sampai ke hadis ayat 2 qola, hadis qola tadi, di mana Rasulullah bersabda dalam hadis yang terakhir tersebut disebutkan secara ringkas dengan berkata bahwa apabila ayat itu telah sampai 2 qola, maka dia tidak melihat ataupun mengangkat nadi layak melihat. Dan kita telah terangkan bahwa hadis 2 qola ini adalah hadis yang sahih sanadnya mengikut pendapat muhaddisin. Jadi berkenaan dengan makna hadis tersebut, bahwa telah kita terangkan bahwa Rasulullah SAW telah berada tentang air yang jumlahnya ataupun banyaknya 2 qola. Jadi menunjukkan bahwa 2 qola ataupun unit qola itu dikenali pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada zaman sekarang, kalau kita cakap 2 qola, 1 qola, kita tak tahu qola itu berapa metrik, berapa volumenya. Tetapi ini tidak menjadi satu halangan untuk menjadikan hadis tersebut dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menggunakan hadis ini. Kerana apa yang tidak kita ketahui pada zaman kita ini tak bermakna yang tidak ada, tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman berubah. Tapi yang penting di sini bukan nama ya, yang penting di sini adalah makna. Lepasnya satu hal, tapi apa kata dari berulang. Untuk ulama sampai di hari ini yang mereka mengatakan hampir senam dia adalah 1 meter, 1 meter tinggi, 1 meter kotak. Jadi lebih kurang 1 kali 1 kan dia kurang, bukan lebih kurang lagi dah 1 cubic meter eh. Dan ulama mengatakan kalau itu 1 meter ya, banyak aku beriti lebih kurang 200 meter, 200 meter, 1 bekas yang besar. Itu hadis ataupun itulah yang dinamakan berkola, yang mana Rasulullah SAW dan bila air datang saya berkola, maka dia tidak akan mengandungi najis. Dan kenapa dia tidak mengandung najis? Sebab bila najis masuk ke dalam air tersebut atau dalam kubur najis tersebut, mereka akan mengubahkan air itu atau air itu mengubah najis. Jadi najis itu hilang dalam air berkola. Jika kita ulama ini menunjukkan bahawa air banyak, nanti kalau masuk dia akan apa? Akan hilang, maka tak akan, tak akan jadi. Dan telah kita terangkan bahawa di dalam isu mengambil hukum daripada hari berkola ini ulama berbeza pendapat. Dan telah kita terangkan yang masyhur dari kalangan ulama adalah pendapat mengatakan bahawa ini menunjukkan air itu dalam syariat ini adalah terbagi kepada dua bahagian, dua jenis, iaitu satu air yang paling banyak dan satu lagi air sikit. Air banyak ada hukumnya, air sikit ada hukumnya. Hukumnya air, apa hukumnya? Air yang banyak hukumnya dia tidak akan terdedah dengan najis yang jatuh ke dalam sebab dia banyak. Air sedikit apa hukumnya? Kalau kita najis walaupun sedikit, ia akan menjejaskan hukum air tersebut daripada bersih suci menjadi kepada tak bersih, tak suci jadi najis. Dan sebab dia suci. Dan tentang berapa besar atau berapa banyak air banyak, maka hari ini ada menetapkan kadar tersebut kata ulama ini. Maka jika air sampai 200 liter lebih kurang, maka dia akan banyak. Sebab itu dia berbagai mana-mana yang beberapa demikian di mana jam ini pada kembali dan lain yang jadi. Jadi kalau dilihat di masjid-masjid zaman dahulu, mungkin sekarang juga bagi kebijakan masih lagi mesti ada satu orang tempat untuk pun dia ada tangki juga dan itu kira dua pula tadi lah. Jadi kalau kata kat itu tak ada orang, tak ada orang InsyaAllah mesti macam mana pun kata mereka nanti macam mana masuk pun InsyaAllah tak ada orang, tak ada orang. Tapi pendapat kedua, ulama mengatakan tidak, hadis ini tak menunjukkan tentang air banyak atau air sedikit, hukum dia berbeza. Yang ada dalam hadis ini bahawa kalau banyak biasanya dia tak terbeza dengan hadis yang sedikit. Sebab hadis itu akan hilang dalam air yang banyak. Ada sedikit ya sebenarnya akan terjejak dengan hadis walaupun sedikit ini. Kalau sudah satu jawab saja ini, masuk sedikit kan ini sudah dan berubah. Jadi macam mana nak tahu ataupun tidak kita nak hukumkan air ini masih suci atau tidak suci bila masuk hadis. Jadi macam katakan bukan kerana banyak orang sedikit, tapi ini wajib. Nah, kita balik kepada hadis ini sudah boleh semua ulama dengan kata pengecualian. Ijma'ul-ulama katakan apa dia berubah air disebabkan jatuh dari di dalamnya, sama ada berubah baunya, berubah rasanya, berubah berubah warnanya, barulah kita hukumkan bahawa dia adalah nanti. Jadi berubah air itu disebabkan nanti. Ataupun dalam berubah air tersebut bukan disebabkan nanti jatuh di dalamnya air kabur kan, jatuh di dalamnya air kopi kan, air susu kan, dan tak mengubahkan air ya, ataupun air merupakan daun-daun di atasnya, kayu muka dan seterusnya, dia tidak mengubahkannya, bahkan lagi dia tetap suci dan mensucikan. Itulah yang disebutkan oleh ulama-ulama bagian bagian sebelum. Jadi kenapa mereka mengatakan ini? Sebab itulah yang disepakati. Ada pun hal ini yang diberikan di sini. Kita katakan kalau begitu, kalau kita nak pakai hari ini betul-betul menunjukkan kalau dua pulang walaupun lagi banyak ikut-ikut lah, sebab banyak tahu nanti pun di depo tak ada pulang ikut, kalau mana pun rupa airnya nanti dia lihat, nanti dua pulang, puluh pulang pun tetap nanti. Jadi tunjukkan bukan saja banyak atau sedikit, tapi kalau ada rupa sifat kesuciannya ataupun tidak. Jadi kita ada ikut insyaAllah. Okay. Jadi kuasa sebenarnya akan lama pun tak pilih. Okay. Jadi dan kita juga dah katakan bahawa kalau air yang tak sampai 2 bulan, adakah air sikit kita mesti jadi? Tentu sekali tidak. Jadi tak mesti. Jadi itulah kefahaman sebenarnya air 2 bulan yang masyhur. Jadi kita katakan hari ini yang pakai, tapi pemahaman yang pakai telah kita terangkan. Okay. Kita pergi pada hari berikutnya. Yaitu hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqtasil ahadukum fil ma'i ta'in wa huwa junubun aqradahu muslim wa li al-bukhari la yaqtasilu ahadukum fil ma'i ta'in alladhi la yajri thumma yaqtasilu fi wa li muslimin minhu wa li Abi Dawud wala yaghtasil fihi min al-janabah. Ini maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah salah seorang dari kalian mandi dalam air yang kenal yang tidak mengalir sedang dia junub. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan lagi Al-Bukhari yang dilafaz Al-Bukhari. Janganlah sekali-kali salah seorang kalian mungkin dalam air kenal yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Dan bagi Muslim darinya, dan bagi Abu Daud, dan janganlah dia mandi junub di dalamnya. Ini juga ada hadis yang disebutkan atau dijelaskan oleh ulama untuk menerangkan tentang hukum air. Karena di dalam hadis ini terdapat larangan Rasulullah SAW dari seorang dari kamu. Kalau saya dapat orang yang tanya kamu atau antara sedang berkata-kata yang siapa? Dengan para sahabat umatnya yang mendengarnya. Dan umat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang beriman, orang Islam. Jadi salah seorang dari kalian dan sebagainya, salah seorang dari kalian orang-orang yang beriman. Nah, ini agak kalau kita tak faham macam tu lah. Karena kalau kita tak semua orang manusia, baru kita mungkin masukkan orang yang Islam. Jadi dalam hal ini, kalau orang Islam dia dapat air yang kenal, dia dapat air yang kenal yang ditafsirkan dari wayat besarnya, air yang kenal itu air yang mengatakan termasuk di sini adalah air laut. Air laut juga termasuk air yang tenang, yang tidak mengalir. Sebab hakikatnya air itu adalah air yang, air laut itu adalah air yang dikumpul. Dia ada tepi je sebenarnya. Cuma terlalu besar kan. Jadi dia kalau dia pegang, dia air yang tidak mengalir. Tapi dia berubah. Kenapa dia berubah? Kerana sebab-sebab tuan. Dia tak macam air tengah yang memang mengalir. Ataupun air yang berbunuh yang turun memang mengalir. Jadi dia dah banyak, dia dah besar. Satu dia tepuk, dia akan keluar tempat dan seterusnya. Ataupun angin, perumahan dan seterusnya. Namun satu lambat dia termasuk air yang tenang. Kalau benar-benar kuasa, ini larangannya jatuh di mana? Jatuh kepada tuan kuasa mandi. Kita sebutkan dengan ini mandi. Mandi apa? Jadi mandi itu apa? Bila faham lah, mandi adalah menolongkan air kalau botol badan. Itu adalah mana mandi seluruh badan. Dan mandi ini ada dua macam. Satu mandi yang kita selalu buat setiap kali bangun pagi mandi, balik ke dia bermandi. Panas pun mandi. Itu mandi aja lah. Untuk tujuan apa? Tahara, tujuan neraka, tujuan kebersihan. Ataupun bersepanah kita buat mandi boleh. Itu salah satu jenis mandi. Dan hari ini masuk juga mandi macam tu. Dan yang kita jenis mandi adalah mandi yang kumpul kemungkinan mandi di badan. Yaitu mandi dengan minyak untuk mengangkat badan. Ada besar, ada besar ini seperti gunung ataupun kain, nipah dan sebagainya. Jadi dalam masyarakat tak menggunakan jenis mandi. Apa juga jenis mandi tak boleh dalam air yang tenang. Itu asalnya. Tapi kemudian dia letak pintu di belakangnya. Sedang dia gunung, sedang dia gunung. Ini menunjukkan mandi yang khusus. Itu mandi dan ada besar. Dan juga dalam maknanya adalah jauh. Dan dia jauh sebab orang tersebut ada dalam satu keadaan yang mana dia menjauhkan diri dari orang lain. Itu ada juga asasan maknanya, you know. Jadi kita faham bahawa larangan di sini adalah larangan mandi ada juga. Kalau orang tanya, kalau kita mandi biasa saja, mandi nak bersih saja, boleh tak mandi di air yang tenang? Mereka ini tak masuk. Tak salah. Ini untuk mandi ada sebab. Kalau dalam keadaan jenuh. Hari ini nampak yang macam ini diwakilkan oleh Imam Muslim. Ada pun Imam Al-Bukhari yang membawa ma'ana. Dia juga berdasarkan dari sini. Tetapi nampaknya ada berbeza sedikit. Dan perbezaan ini mempunyai faedah. Sebab itu Imam Al-Bukhari dalam salat dan membawa ma'ana memuatkan juga dalam bab ini. Apa perbezaannya? Iaitu janganlah kali-kali salah seorang kalian bincang dalam air yang tenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalam. Kan ada perbezaan? Tadi dilarang untuk mandi saja. Di sini dilarang daripada buang air kecil kemudian mandi. Jadi bukan mandi saja, tapi apa? Buang air kecil kemudian mandi. Jadi kalau ikut hati Muhammad Bukhari ini menunjukkan bahawa kalau mandi saja macam tu yang tak boleh adalah buang air kecil kemudian mandi, itu yang tak boleh. Betul? Tapi kalau dulu tu hadis ni hadis yang panggil dulu, betul, kita mesti pakai dulu. Jadi apa maknanya? Maknanya kalau kita nak mandi ada besar, tak boleh. Kalau kita buang air kecil mandi ada besar, lagi tak boleh. Jadi pembinaan kat sini dari sudut kekuatan, kekerasan barangan. Jadi kita ambil dulu ni. Mandi dulu tak boleh. Ini adalah air yang tenang. Mandi buang air kecil dan mandi kan pun tak boleh. Jadi kita gunakan dua-dua hadis ini. Dan di dalam Muslim jarinya, jari mandi, jarinya, minggu. Ini dari air yang kenal tadi, yang tak mengalir. Macam mana nak mandi dari air yang kenal? Dengan kita ambil kayu, kemudian kita apa? Kita elok air tersebut dan kita mandi. Itu pun tak boleh. Dan kata riwayat Abu Dawud, dan janganlah dia mandi dulu di dalamnya. Maksud di dalamnya, kita masuk ke dalam. Setelah seluruh hadis ini ada riwayat. Jadi dua riwayat ini sahih. Jadi semua jenis kami sahih. Dan inilah yang menimbulkan kemungkinan. Sebab telah kita tahu tentang hukumnya. Bila Nabi kata barang apa hukumnya, boleh buat. Nabi kata tak boleh, dia kata boleh. Tak boleh lah. Kalau tak boleh ni, ada dua kemungkinan. Tak boleh terpada dengan haram. Lagi satu, kemungkinan tak boleh sebabnya makruh. Ini dua jenis larangan. Dan mana satu kita nak pakai? Adakah dia haram saja, dia haram ataupun dia makruh saja? Maka kata ulama, asal hukum larangan haram. Asal hukum larangan haram. Lagi-lagi dalam hal ibadah ini, kalau tidak ada apa-apa tanda yang mengeluarkan daripada haram turun kepada makruh, maka dia adalah haram. Baik, ada tak perkara yang mengutarkan ataupun memalingkan larangan tersebut kepada makruh? Satu ulama tak ada, maka dia tetap haram. Jadi kalau orang mati ada besar, apa hukumnya? Berdosa. Dia dalam air yang tenang. Dan tak disebutkan sini dua pulak ke dua pulak. Tak boleh kan? Asal nanti dia lah. Dan betul. Tapi terangkat tak ada besar. Itu betul hadis. Hadis tak sebut. Hadis larang. Kalau kita katakan dalam yang larang haram. Kalau yang haram tak sah. Habis. Jadi kata ulama, dalam tanda ibadat tak pentingnya itu. Kita dilarang untuk memakai emas untuk orang lain yang kita. Kita dilarang. Kalau kita solat pakai emas, cincin emas, ringgit emas, anting-anting emas, kita solat, solat teruslah, terus. Sah atau tidak sah solat itu? Ulama ada katakan salatnya sah walaupun berdosa. Kalau macam orang kaki haji dengan dari kasino yang mungkin menang ataupun orang kaki dari kasino yang dia tahu dari kasino dia baru menang haji dia sah atau tidak dia kata sah tapi dia berdosa. Sama dengan orang kaki haji yang berdosa dengan menggunakan yang haram tak terkira dengan kejahat haram. Jadi yang demikian itulah yang dikuatkan oleh pembacaan ulama. Jadi hukum mandi junub, mandi hadas besar di dalam air yang tenang ini haram tetap besar. Tetap besar, akhirnya boleh salat. Itu juga orang nanti umpanya dia umpanya nipat. Kalau dia mandi secara keadaan macam ini, maka hadasnya besar. Tetap dulu, tetapi dulu. Ini pendapat ulama, bukan semua ulama itu pendapat ini. Pendapat yang kedua mengatakan, mereka kaji, kenapa lo dilarang? Kenapa lo bisa dilarang? Apa salahnya? Jadi mereka lihat, ini air apa? Air senang, air yang tidak mengalir macam air sungai ataupun air kecil, tak boleh dah. Air senang biasanya, bila orang mandi kan, kalau mandi ada sesak, tak ada sesumur sikit agaknya apa? Laki-lakinya. Kalau sesumur sikit, ada sesumur agak apa? Nasihkan dia keluar. Jadi ada kemungkinan kan itu, keluar lagi. Dan bila dia keluar lagi, dekat air yang tenang tersebut. Maka dia akan mengukurkan air yang tenang tersebut. Jadi, kita katakan sebab bila mandi di air yang tenang ini, adalah disebabkan ia akan menangiskan air. Orang pakai kahirah dan mereka lepas tu gunakan air yang sebelum ini tentang dua kolak. Kalau air itu dua kolak maka ok tak pun tapi masuk tadi. Kalau air baru ada dua kolak habis tak tak pun sebab air dah faham kan? Ini pendapat tersebut. Jadi inilah mereka katakan bila tersebut bila adalah kerajaan air itu tadi. Tapi kata ulama ni, walaupun tak dapat hadisnya, pun tak apalah. Kita mesti tinggalkan supaya apa ni? Supaya nak kaya waswas kata mereka. Kita susah lah ibadah macam ni. kemudian kalau kita lihat itulah pendapat yang menganggap hadis ini dalalahnya ada berkenaan dengan nanti atau tidak lagi ayat tersebut, maka oleh karena itu mereka tak hukum mengajar sebagai haram. Kalau ada nanti tak lagi kita nak pakai nanti haram semua ini pun tak apa. Tetapi untuk pendapat yang pertama tadi yang mengatakan haram secara mutlak sebab tidak ada dalil yang mengeluarkan dia daripada haram, mereka katakan dan mereka katakan illa sebab di dalam mati di air yang tenang tidak diketahui, tidak disebutkan secara terang, tersembunyi sebab dirahsiakan, tak pamer betul ini. Dan mereka lihat di dalam syariat ini memang ada beberapa perintah, ada beberapa larangan, tetapi tak disebutkan sebabnya. Tak jelas macam-macam kemungkinan keluar. Kita boleh hubung, kita baru berkenaan bermuka tangan kaki, muka kita tutup, tangan kita tutup, kaki kita tutup, tak tutup, kenapa boleh jadi? Apa sebab boleh jadi tak seperti anggota badan lain? Jadi sebabnya tak ada. Kalau awak tungkil-tungkil lah sampai turun lah, tak ada, tak ada. Tapi yang penting dia nanti dah turun tak dikurungkan. Sekarang tak turunkan dan mahu-mahu tak ada. Kenapa juga? Jadi kalau ada masalah lagi, satu lah macam solat. Solat dari kita rekaat sampai padahal dia dengan solat isyak sama dia. Kita tidur waktu dia malam, malam juga. Tapi ini tidur yang sempat. Kalau nak tungkil-tungkil macam-macam, mana boleh keluar. Tapi ini tak kira dan tak pernah dilakukan. Dan ini dinamakan sebab-sebab yang namanya rahsia ini. Ulama' menamakan dengan satu nama, iaitu ini adalah sebab-sebab kubuli atau ta'abudi ibadatul mah, iaitu ibadat semata-mata. Diperintahkan macam ini, dilarang macam ini, tak disebutkan sebabnya supaya kamu sama Allah. Kamu kata kamu mengikut Rasulullah, kamu ada kata, kamu ikut saja, kamu taat, kamu dengar dan kamu taat, kami kenal Allah, jangan kaya lagi. Jadi mereka ini yang pendapat sama mengatakan hadis ini larangan di dalam hadis ini adalah larangan ubudiyah atau ta'budiyah yang meminta kita taat sahaja atau pergi lagi sebab tak lagi itu tak dijelaskan. Jadi mereka katakan kalau mandi ada besar haram di air yang tenang, kalau mandi ada tak haram. Sebab Nabi Jalan memutuskan larangan ini untuk mandi, mandi dulu. Sampai yang itu jadi ulama ini adalah madzhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi ada dua pendapat di sini. Dan kalau kita lihat sebaik-baiknya kita ambil zahir hadis ini. Sebab orang yang kata ini hadis itu tak hadis pun tak sure. Jadi yang paling sure itu dia pun Nabi SAW lakukan tinggalkan, jangan mandi junub di air yang tenang, sama ada masuk dalam ataupun tercelupkan keluar. Itu semua tak boleh kata pertama. Nak mandi jasa? Boleh. Jadi itu meningkatkan apa yang kita lakukan. Ada pun lapan yang dibukari itu, jangan kastaran daripada kalian buang air kecil di dalam air tenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Itu ada tambahan. Dan ini lebih lancar daripada yang pertama. Ini lebih haram daripada yang pertama. Dan maknanya lebih jelas daripada yang pertama. Sebab apabila kita nak buat air kecil ke dalam, lepas itu kita mandi lah daripada air tersebut. Tentu sekali akan apa? Kita akan mandi dengan air yang kukuh. Sama daripada maupun sedikit. adalah untuk apabila kita gabungkan dua perbuatan tersebut. Perbuatannya buang air kecil dan mandi. Tapi kalau buang air kecil saja di dalam air yang kenal apa hukumnya? Mandi saja di air yang kenal apa hukumnya? Saya jelaskan. Alhamdulillah. Tapi buang air kecil saja juga tak boleh tahu. Jawabnya apa? Asalnya kamu sebabnya kamu mengurang. Orang tak menggunakan air tersebut. Namun kata orang, jika air itu banyak bertanya jauh atau air pulang dengan amat besar dan kita perlu untuk membuat air jalannya, maka kata orang masih akan sebabnya tidak akan mengubahkan air tersebut. Jadi mungkinlah dalam hadis tersebut ini pada hadis berikutnya. يقول عن ذات وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمتثل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليمتلك جميعا. أخرجه أبو داود والزكاري وإسناده صحيح. لمقتضي ذلك أراد الأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki atau laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan, tetapi hendaklah keduanya masing-masing mencelo. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i sanadnya sahih. Jadi ini sanadnya sahih. Dia kata sahih siapa? Pengarang kitab ini, maka dia adalah sembarang. Dan hadis ini memang hadisnya sahihnya. Jadi tentang bahasa tadi, seorang laki-laki sahibat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibat maknanya bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana kita nak tahu bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan seorang lalu kamu tidak apa ini, kamu mengkafir dengan kawan itu? Jawabnya tidak. Di dalam istilah ulama haji, seorang sahabi adalah seorang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW dan mati di dalam keadaan tersebut. Walaupun sedikit, walaupun sekejap saja nampak, tak mestinya dia berjumpa Rasulullah SAW, berbual atau semuanya berhari-hari atau bertahun-tahun seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kawan lebih kecil ya. Ataupun sahabat-sahabat saya yang lain tidak. Sahabat cukup dijumpa Rasulullah SAW beriman dengan Nabi SAW. Sebab ada orang-orang yang jumpa Rasulullah SAW tapi tak beriman kepada Nabi SAW. Kumpul kepada Nabi SAW berusaha kepada Muhammad SAW. Itu yang berlahan kebujahan dan sebagainya. Itu bukan sahabat. Jadi sahabat ini khusus. Dalam syariat kita ini, dia khusus bukan sekadar kawan. Kita pun ada kawan dengan kawan. Kawan yang baik ada kawan yang sama, ada juga kawan yang baik, ada kawan yang baik, kawan yang tak baik, ada juga kawan yang baik, tapi dia tak baik. Tapi apa apa ni? Kadang kalau keluar dengan kawan-kawan pakai tudung, dia pun pakai tudung. Kalau keluar dengan tak pakai tudung, dia pun tak pakai tudung. Jadi dia tu kawan. Sama juga. Itu dah pertimbang kan ya? Dia tak buat kecil dulu. Amalan satu itu bukan kerana ilmu, kerana keyakinan, tak sedikit dengan terkirkan dalam dunia. Baik, jadi dalam syariat sahabat itu khusus dia menjadi yang beriman dalam Rasulullah SAW. Dan berjumpa di sini tak disyaratkan nampak dengan mata. Kalau tidak nanti sahabat-sahabat yang buta mata ya, tak dikira sahabat. Muhasil Nabi SAW adalah Ibn Umum Imam Tuh. Dia seorang yang buka. Tapi dia sahabat besar Rasulullah SAW. Jadi dia juga sahabat. Dia tak mesti nampak. Maksudnya berjumpa. Yang kemudian disyaratkan mesti mati dalam keadaan iman. Sebab ada sahabat, ada pula yang beriman dalam Rasulullah SAW. Pada dalam Rasulullah SAW dia murtad. Jadi tak berbakan atau orang menangis. Jadi orang tak masuk di dalam golongan para sahabat. Berapa ramai sahabat yang bisa dalam? Berapa ratus? Berapa ribu? Berapa juta? Maka ulama telah menjadi bilangan para pendapatan di dalam apa? Di dalam diserahkan mana yang parah, mana yang tidak parah, dan juga mana yang tidak itu. Itu ramai parah. Karena itu mereka tidak golongan yang terbaik. Generasi yang terbaik. Faiwakumah bukijatina dan itu adalah untuk manusia. Mereka tidak betul-betul beramal makhluk dan imunsa. Betul-betul dakwah, betul-betul nabi. Karena orang yang terbaik nabi, kamu tak lebih bagus daripada tak apa misalnya adalah kamu yang apa yang berselancong maksudnya saya rumah pekerja kita tak murung dari maruf dan bertanggung dan mengumumkan kita kepada kemaklukan kebaikan yang melalui anda kita mengumumkan jadi kalau kamu punya dakwah macam itu kita orang betul dan kamu kalau tidak katakan benar jadi aku juga sempatkan kita aku juga pahamkan kita aku juga persiapan kita sedikit kita semua kita kena lupa kepada pemahaman, kafiran, amalan, akidah, para sahabat. Sebab kita dah nonton terbaik, kita belum lagi terbaik. Bahkan kita tak mungkin terbaik. Setiap tahun, setiap generasi akan makin buruk, akan lebih jahat. Lagi susah dengan moral ya, amalan. Bila kita hari kiamat, maksudnya yang terburuk sekali akan tinggal kat tanah terbumi. Tak ada orang lain lagi. Tak ada orang yang lain sebesar orang yang ada kebaikan. Allah, nama Allah aku boleh tak kenal. Sampai kat sini tak ada orang untuk Allah. Dan sekarang, orang yang solat, kita tuan disebut Allah, berdoa. Yang tak solat pun ada yang sebut Allah. Kita nak hari kiamat, tak ada orang untuk Allah pun. Tak kenal. Tersebut ada orang tak ada, aku pun tak kenal. Maka dari situ lah kiamat sekali akan berlaku okay. Jadi sebab itulah kami ramai ulama pak sudah faham kami hari ini mereka minta janganlah mereka ini panjang berkomuni sampai menemui zaman tersebut zaman itu memang ramadhan dan cara ini hidayah cara ini kebaikan daripada kita menemui sebab ulama itu lah kurang tapi nampak macam ulama ulama dia memang kurang tapi yang tinggal cuma orang yang digelar ulama atau namakan diri dia ulama itu tak apa dia dapat dari ulama tak terlalu penting yang penting adalah orang kaya dia dan itu pun tak apa orang kaya dia pernah nak jawab tak apa tapi ulama-ulama baru ni orang kaya dia mesti jawab lah jawab pun tak apa kalau dia betul-betul ulama dia akan jawab tak apa dengan ikhlas dia jawab kerana agama, bukan jawab kerana orang, bukan jawab kerana tempat. Tapi tentu sekali dia bukan selama waktu, maka dia akan jawab kepada orang, itu apa orang itu. Dia akan menyesatkan, dia sesat, dia sesatkan orang, saya. Jadi kita dapat tingkat pun dalam aku, kita tak ada apa. Pergi pula tak habis, bila kita habis, baru dia susah. Dan sebagainya, cara dan kita macam-macam. Kan orang saya dia pun jawab, hebat. Lama-lama nanti dia jawab, tempat. Tuhan jawab dia lah. Dia ada apa kolom dia lah dan sebagainya. Pada dia tak tu. Kita dah nampak lah. Nanti makin lama makin banyak kita sampai yang tak ada halin pun kat dalam dunia ni. Ketika itulah kami penyataan dengan berbagi. Sebab dunia ini ataupun masalah Tuhan ramai ini dia akan tegak, akhir akan baik lagi ada apa dua golongan ini. Bila dua golongan ini baik, maka baik dalam urusan manusia. Bila jahat, jahat. Buruk. Iaitu para umara dan ulama. Jadi pemerintah kalau bagus, tidak pernah bagus. Tapi tak cukup juga. Kalau ulama dia bagus, pemerintah bagus, maka semua. Tapi kalau itu rusak, maka apa pun akan rusak. Sebab pemerintah berjaya halal dan diharamkan juga. Haram dan dihalalkan semua, tapi balik-balik kan? Ulama pun boleh belajar untuk cari. Jadi kalau mereka rosak semua kan akan rosak. Okay, sebab itu kita lah antara kita lihat pada zaman ini tak boleh tambahkan untuk ilmu. Ilmu syarak, ilmu Quran, ilmu ini. Inilah yang kita boleh buat zaman ini. Daripada jadi kadang-kadang merupakan kewajiban. Tengok keadaan itu, kita memang jadi yang mampu belajar. Kalau kita enggan, wajib betul-betul. Tapi kalau tak sampai wajib pun dia mungkin dapat ni adalah tu amalan yang amat baik kita amalan ya dalam kita oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik, balik kita kepada hadis ini. Dari pada seorang lagi yang menemani yang berharap kejadian nama siapa ni sahabat. Sebab sahabat kalangan ulama ahlun sunnah wal jamaah semuanya hudud, semua ni percaya. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka, radhiyallahu anhum, Allah reda terhadap mereka semuanya. Waradu ala mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan yang dapat ujian dengan itu lain para yang lain adalah berangkat berdoa kepada semua dari daya luhur, semua dari daya luhur. Jadi sebagai generasi manusia adalah generasi asli para para kemudian yang berpas juga menentukan selatan itu. Satu kalau kita belajar ramu tak pernah mana kita dengar cara tak pernah mana. Karena prinsip dia adalah mengikut Quran, mengikut hadis dan mengikut apa yang dibawa oleh para para. Maka dia betul lah. Dia adalah orang daripada ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang namanya jamaah, eh? Jamaah sahabat. Dan satu-satu yang mengikut sahabat. Jadi dalam hadis ini, dalam ini berkata Rasulullah SAW melarang. Dan lagi melarang maaf. Tapi dia tak sebutkan lapan macam mana dia larang. Sebagai macam lapan mereka jalan macam mana ke, tak disebutkan. Tapi ini nyaranti. Dia tak pakai apa lah tu, dia tak pakai kod dia je lah. Kod, tak pakai kod. Dia Nabi kalau larang, tapi apa lambang dia tak sebutnya. Penting ke tak penting tu? Kalau ada direct kod dia bagus lah. Tapi kalau tak ada pun tak apa, maknanya sama hukumnya lah. Sama larang lah, tak larang. Tak larang. Apa larangnya? Jadi seorang perempuan mandi dengan air bekas mandi lagi-lagi. Jadi perbuatan yang dilarang adalah mandinya. Baik, mandi macam mana? Mandi yang tersebut iaitu perempuan mandi dengan air yang macam mana? Bukan semua air. Air bukan mandi lagi-lagi. Bukan air minum lagi-lagi. Tapi air yang digunakan pakai oleh laki-laki untuk apa? Untuk mandi. Jadi larangan dia larangan gunakan air untuk mandi. Sebab perempuan itu nak minum air yang berkat air laki-laki yang mandi, tak apa. Yang tak boleh apa? Nak bersihkan baju, tak apa. Yang tak boleh lah mandi. Kita faham kan? Kita kena cara nak faham tadi macam tu. Jadi yang dilarang adalah mandi. Mandi dengan air berkat mandi laki-laki. Kemudian mandi apa lagi? Mandi wajib ke mandi biasa je ya? Tak disebutkan. Jadi dia umum. Kenapa dia mandi dah? Tak boleh. Mandi dengan air bekas mandi laki-laki. Jadi macam mana gambaran ya? Laki-laki mandi. Dia seorang-seorang tak berada air dia mandi. Mandi. Ada bekas dia kan? Dia tidur ada bekas dia. Ataupun dia buang kan? Laki-laki dengan seorang wanita ini kerina. Sebab ada bekasnya, bekasnya itu pula dia gunakan untuk mandi oleh wanita tersebut. Jadi pasal, pasal itu masih ada lebihan hari yang digunakan untuk mandi. Ini orang-orang sekarang namakan apa itu? Air tak malam itu. Kamu lah. Tak malam yang nak pakai. Air bekas. Jadi asalkan dalam mana itu di pasal yang berlaku. Jelasi. Pun bekas, pun tak boleh pakai. Wahai rajul di pasal yang masak. Rupa ni bekas pun dengan tak boleh pakai. Jadi yang penting tadi bukan pasal lelaki ke perempuan. Tapi pasal apa? Pasal air itu yang telah bekas pasal mandi. Tak kira wali apa lah. Wali yang besar kita jani. Sebenarnya dari pasal dulu bukan kepada alternatif. Dan semuanya adalah hendaklah kedua-duanya masing-masing mencedok. Apa maknanya masing-masing mencedok jani? Maknanya ada dua hidup. Dua gaya. Lelaki pakai satu gaya, perempuan pakai satu gaya, lelaki duduk daripada satu, bukan tak boleh. Tapi kalau satu tidur, satu dayung, share, tak boleh. Ini bukan masalah tak boleh mandi kalau satu ada isteri ya. Tapi masalah dia nak share apa? Dayung. Tak ada bukan saya nanti kena tak boleh. Jadi sini ada yang paling. Tapi pemahaman dia itu dipertikaikan di dalam isteri dia. Bukan oleh ulama. Adakah larangan ini menggunakan larangan haram atau menggunakan tadi atau bermakruh? Kemudian apakah kalau orang menggunakan mandi macam ini sah atau tak sah untuk mandi dia kalau dia mandi, mandi sadar. Jadi setelah kita sadar dalam hadis ini, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maymunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Maksudnya dari Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan bekas mandi Maymunah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Muslim. Wa li ashabi sunan اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جهنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة. Dan dari para penulis kitab sunan, para sunan dan para ulama, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahawa salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dalam bendera jayung. Lalu beliau datang dan mandi di dalamnya. Maka istrinya berkata, sesungguhnya aku junub. Maka beliau menjawab, sesungguhnya ayat itu tidak dapat membuat junub. Sahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Sebab saya yang bersahih muslim, ini tak ada masalah dalam hadis. Dan hadis inilah kita kena baca dulu, baru kita boleh lihat balik hadis yang mula-mula tadi. Jadi taklah dalam mandi pakai bekas perempuan ataupun lelaki. Sebab hadis yang baru baca ni, hadis Ibn Abbas mengatakan bahawa Nabi telah mandi dengan bekas di Fadli Maymunah, dengan bekas apa? Air yang digunakan oleh Maymunah radhiyallahu anha, karena seorang istri Rasulullah SAW. Kan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Boleh kata betul ni, boleh pakai dia, tak boleh pakai. Tak boleh, tapi lagi buat. Mana? Kemudian riwayat berikutnya pula, sama, mandi. Bahagian daripada satu orang mesti berkuasa dan mandi dengan di dalam satu bekas. Kalau tak salah datang nak mandi, nak guna satu bekas. Kemudian dia kata, satu masalah, aku ni tadi mandi dulu tau. Aku dah pakai yang ni tu. Kau nanti pakai bekas air. Boleh ke? Haa, macam tu lah. Maka kata orang pertama, inna ma'ala ini, ada ulama kata inna ma'ala itu, ayat itu tidak junub, ayat itu tak boleh buat kurang dari junub. Dia tak mutu kan, dia sini tak boleh junub. Yang junub dia kurang, bukan air. Yang empat yang kasi, dia boleh buat mana tu? Jangan takut, kau dah pakai, maka aku boleh pakai. Air ini tak ada mutu. Bagi air itu boleh, boleh pakai. Walaupun pernah digunakan hadis sahih. Jadi macam mana nak gabungkan dua buah hadis ini? Dua hadis ini sahih. Jadi kalau kita tak faham, kita tolak satu hadis. Kita ambil satu hadis. Kita nak katakan dia sekuatkan yang ini, kita ambil yang ini. Terus kita kata tak boleh pakai, dan kita tolak hadis yang nanti tak nak pakai. Ataupun kita katakan yang kuat boleh pakai, kita tolak larangan. Mana yang lebih baik? Dulu tak baik. Yang baik lagi apa? Kita pakai semua mungkin kalau boleh. Itu nama kan jamak. Jadi kata ulama, kita pakai dulu. Hadis yang pertama yang melarang bukan untuk haram. Ini bukan maksudnya haram. Kalau boleh jangan pakai. Jangan pakai apa? Bekas mandi jalan atau perempuan. Kalau boleh pakai air, air third hand lah. Jangan pakai air second hand. Lagi bersih kan? Ini pada. Dan kalau kita perlu pakai, tidak mengapa. Sah juga. Bapak kenal pun pakai. Jadi dengan ini kita gunakan dua buah tadi. Yang satu. Okay. Jadi kalau kita akan sambung apa faedah di bulan kita ini dan hadis dari satu jelas ni kita ada baca ya dekat kalau kita nanti kalau kau lihat yang satu Allah Almighty Maha Kuasa dan kita semua ini dalam mukminah dan dalam Allah Almighty Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan sanad yang sahih yang berlawanan maknanya, di mana sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasa'i, Rasulullah SAW telah melarang daripada menggunakan bekas air orang lain untuk mandi. Dan ada pun di dalam hadis yang kedua terdapat satu kisah perbuatan Rasulullah SAW yang mana baginda telah mandi menggunakan bekas isterinya Maimunah radhiyallahu anha. Dan di dalam lafaz atau riwayat yang lain, apabila diberitahu bahawa telah digunakan air tersebut untuk mandi junub, maka Rasulullah SAW telah menjawab dengan jawapan yang masrah bahawa air itu tidak menjunubkan, air itu tidak menghadaskan walaupun telah digunakan. Dan kalau kita lihat hadis yang kedua adalah yang lebih jelas menerangkan tentang diperbolehkan kita menggunakan air yang digunakan pakai oleh orang lain walaupun ia adalah air yang dipakai untuk satu ibadah seperti mengangkat hadas besar, hadas besar. Dan menggunakan ataupun air telah digunakan untuk satu ibadah telah diistilahkan oleh sebagian ulama sebagai air mustamal, air second hand, di mana takrifnya adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas sama ada kecil atau hadas besar. Adapun air yang telah digunakan pakai untuk mencuci baju, tinggal dan sebagainya, boleh tak kita gunakan untuk mengangkat tubuh mandi hadas besar? Maka ulama mengatakan itu tak masuk air second hand, tak masuk air mustakmal. Air mustakmal juga digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi itulah. Dan kalau kita lihat dari mereka, mereka menggunakan hadis yang pertama Rasulullah SAW darah menggunakan air bekas yang dipakai. Maka kalau kita lihat menunjukkan mereka menolak hadis yang membolehkan. Ada pun pendapat yang mengatakan boleh secara mutlak, juga katakan tak ada perbezaan air utama atau tak utama, menunjukkan mereka mengambil hadis yang kedua, hadis yang membolehkan, berarti dia menolak hadis yang melarang. Dan telah kita terangkan bila boleh, bila mungkin kita kompromikan, kita ambil dua-dua hadis yang berlawanan, itulah yang sebaiknya, bahkan itulah yang wajib, itu lebih bagus. Kerana kita tidak menolak satu pun yang datang daripada Rasulullah SAW. Dan secaranya kita mempromosikan dalam masalah kita ini, air mustakmal adalah makruh digunakan, tak bagus digunakan, tapi boleh digunakan, tak digunakan. Kalau diperlukan tak makruh pun, Rasulullah SAW pernah menggunakannya. Dan kalau kita lihat hadis pertama mengatakan bahawa hendaklah seorang itu menggunakan bekas masing-masing mandi pula, seorang lagi pakai gayungnya, seorang perempuan pakai gayungnya, bukan melarang mandi bersama-sama. Dan kalau kita lihat dalam hadis kedua menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah mandi dengan isteri, dan itu menunjukkan kesempurnaan yakni ikrah, yakni hubungan suami isteri yang berlaku dan dalam Islam SAW dan isteri. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita dapati bahawa Rasulullah SAW menggunakan satu bekas yang digunakan oleh sebagai isterinya, bekas Maimunah radhiyallahu anha, menunjukkan Nabi SAW hidup dalam keadaan yang serba sederhana. Sebab kalau Nabi SAW orang kaya, satu orang satu bilik air, yang kata Rasulullah satu bekas tidur. Kan ada satu saja gayung, dan dia senang satu orang adalah gayung yang biasa yang berada di rumah-rumah yang mungkin boleh mengangkat dalam 2 atau 3 liter air biasa kita pakai. Jadi nanti pula orang katakan oh duduk ni terlalu kecil lah, terlalu besar, tak cukup besar. Tapi orang kata lah jasna tu maknanya yang biasa orang pakai untuk buat tidur. Nabi SAW pakai bekas isterinya untuk telah menggunakan untuk ada besar. Jadi dengan ini adalah satu penolakan tentang konsep air mustakmal yang dilarang kita pakai secara mutlak. Kalau pakai, tidak sah. Jadi walaupun kita ada gantung air sikit-sikit masuk balik dalam baldi, tak tidak air pula. Bila orang lain nak pakai beragam itu, tak boleh pakai air. Kena pakai air baru. Itu adalah pendapat ulama. Kita katakan pendapat ulama yang masuk di kalangan jumhur mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Dalam itu adalah dalil ini. Tapi kita saya ingatkan bahawa walaupun pada pandangan kita ikut ulama lain yang mengikut pendapat yang rasanya lebih kuat, dalam hal khilaf seperti ini jangan kita meremehkan atau mengecil-ngecil dan mempertendakan pendapat lain yang tak kita rasakan kuat. Nah, itu bukan akhlak seorang yang menuntut ilmu, apalagi seorang yang apa ni, menghormati orang Islam yang lain ataupun orang yang menghormati ulama. Sebab ulama-ulama ini semuanya mereka berusaha untuk mencari kebenaran, mereka berijtihad, bukannya mereka pandai-pandai, bukan mereka sengaja nak berijtihad menggunakan hukum yang berlawanan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu kita kena ingat. Jadi mereka berijtihad, mereka susah payah berijtihad. Kalau betul mereka dapat pahala, kalau salah pun dapat pahala. Jadi kita kalau salahkan mereka, kita remehkan mereka, kita tak dapat pahala. Kita dapat dosa, dapat dosa juga. Mereka dapat pahala, kita dapat dosa. Jadi yang penting kita ikut pendapat yang kita rasa kuat, pun pendapat ulama, aku rasakan dalil juga, dan kita hormati pandangan yang lain sebab mereka ada dalil. Dan kalau kita baca hujah-hujah mereka, kita akan dapat mereka punya hujah yang kuat, agak kuat. Lain daripada hadis ini, kita dapat kalau di dalam kitab Al-Hum, Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita baca dulu, dalam menerangkan tentang jenis-jenis air, disebutkan air mustakmal. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i, Imam Muradzah lah, bahawa air mustakmal tak boleh pakai lagi. Dan antara dalilnya, selain daripada hadis tadi, adalah didapati bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan mereka dalam safar mereka, dalam keadaan yang tentukan ini kekurangan air, apabila datang waktu solat mereka mengangkat wuduk, tidak kita ketahui bahawa mereka tadang dari tadang bali di bawah, besin di bawah, untuk apa? Untuk mengumpulkan bekas wuduk masing-masing, untuk pakai lagi. Sebab tak banyak bila dalam perjalanan pada mati. Bermakna mereka mengangkat tubuh dengan air baru terjadi. Dan ini menunjukkan bahawa mereka faham bahawa tidak boleh pakai air mustakmal. Cantik kata Imam Syafi'i bila dia baca buah kurang. Kata ini bukan sembarangan, ulama ini betul. Dalam kajian yang mendalam, terbuka ilmu-ilmu ataupun perkara-perkara yang mungkin tak diketahui, tak dinampak oleh orang lain. Ada orang lain, ahli mazhab, ahli tak betul, tak lah. Ada kata, Nabi boleh pakai, tak boleh, bukan air isterinya, dia kata, tak boleh lah, kalah. Itu untuk kita, bukan itu. Itu tujuan kita bila belajar, bukan nak salahkan orang, nak kata kita, dia betul. Tujuan kita belajar, dalam tujuan kita belajar, sudah. Dan kemudian kalau ada orang lagi yang juga belajar, kita boleh ajarkan, boleh nasihatkan dan sebagainya dengan cara yang pasti. Ini dalam masalah-masalah hilang seperti ini, bukan semua hilang macam ini. Kalau dikata kalau sepuluh boleh, ini hilang. Quran kata 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kan buat 23, 1, 22, 23, 24, 10 boleh. Hilang, Allah kata 4, jadi sampai 10. Yang penting ini tak ada rumah-rumah. Ini bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab apa, mazhab Syiah yang memang tak sedia ataupun tidak mengiktirafkan bahkan menolak mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Itu kita jangan cerita. Nikah mu'ah boleh, tak payah saksi. Nikah satu hari boleh, setahun boleh, 10 bulan boleh. itu kita tak nak hilang macam tu. Kata yang bila hilang seperti ini di kalangan para ulama salaf itu kan, dengan itu kita kena hati-hati. Kita kena ada berlaku dan. Jadi yang saya pilih adalah bahawa pendapat dan sama boleh pakai, tetapi bagus tak pakai. Kalau boleh pakai air yang bersih, yang fresh. Jangan pakai sekejap pakai untuk ibadah. Tapi kalau perlu pakai, tidak salah pakai. Dan kita yakin bahawa boleh pakai pakai, susah kena pakai. Tak, ada cerita. Apa lagi kita nak dalil? Itu, kita tanya kenapa orang pakai air sama, kita tak boleh pakai. Nabi tak boleh pakai, takkan tak boleh pakai. Nabi kata air tak menjuduk je, air tak mengotor kan, tak sudah. Walaupun tak dipakai. Jadi, dengan ini lebih baik tak saya, walaupun kalau kita terangkan hukum-hukum, hukum-hukum, tapi kita terangkan adat-adat kita, nanti kita akan apa ni, hati kita keras. Nanti kita akan apa ni, berpecah belah antara orang umat Islam, sahabat dengan sahabat tu boleh. Jadi ustaz ni, ustaz ni, ustaz kira ni, nanti dah rokok kuat dan sebagainya, itu tak elok. Itu kita tidak inginkan. Baik, hari berikutnya, satu bab yang juga menarik. Sebelum tu kita baca sikit. Muka surat 47 yang bicarakan hadis Ibn Abbas baik Rabi Prawina dan Prawina baru disebutkan di sini pertama kali iaitu Abdullah bin Abbas diberi gelar lawatan ilmu Bahru Umar pada masa lawat besar lagi besar dalam ilmu itu semua di lautan ilmu. Ini satu pujian yang amat tinggi untuk Ibn Abbas, dia orang yang amat alim. Dan dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Jadi tahun berduduk di apa ni, sekitar Nabi SAW sedang berdakwah menjadi Nabi di Kota Makkah. Jadi dia masih muda lagi. Rasulullah SAW dapat wahyu umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Umur Nabi salah 47 tahun, Ibn Abbas baru dilahirkan. Berapa tahun? 47 tahun dia boleh. Tapi Ibn Abbas tu bukan cucu Nabi salah kenal, bukan anak Nabi salah kenal, tapi apa? Pupu Nabi salah kenal. Nama bapa Abdullah adalah Al-Abbas radhiyallahu anhu. Dia paman, salah satu paman Nabi salah kenal. Seperti mana Hamzah juga adalah paman Nabi salah kenal. Jadi Abdullah Ibn Abbas. Tapi Al-Abbas ini dia mempunyai anak lain. Antara dia adalah Fadul Ibn Abbas radhiyallahu anhu atau sahabat juga. Tetapi bila disebutkan Ibn Abbas, anak lelaki Abbas otomatik keluar agama cakap ini Abdullah Ibn Abbas bukan Fadul Ibn Abbas. Bila nak cakap Fadul Ibn Abbas, mesti betul Fadul Ibn Abbas. Sebab yang banyak menerangkan hadis bukan Fadul tetapi Abdullah Ibn Abbas. Itu kekini wanya. Jadi dia muda-muda. Antara yang muda di kalangan sahabat. Jadi dia second generation untuk ini daripada kalangan sahabat. Jadi Umar dan Bapak itu dah macam kasih-kasih lah. Jadi sebab itu dia adalah gurunya adalah Umar dan Bapak. Banyak dia riwayatkan tadi daripada sahabat juga iaitu Umar dan Bapak. Dan dia beratkan hadis daripada dia muda lagi. Itu mana dia tidak? Dia dah riwayatkan hadis. Sebab tu ada ulama membahaskan boleh tak kita terima budak kecil punya riwayat ataupun kita ada terima riwayat orang yang dah balik. Jadi jawapan kita, kalaulah budak kecil punya riwayat itu diriwayatkan selepas dia balik, maknanya umurnya dah 20 tahun, dia ceritakan ketika aku umur 8 tahun, ini berlaku. Boleh tak kita pakai? Boleh. Sebab waktu dia, riwayat yang boleh kita, dia dah balik. Dan cukup syarat-syarat untuk kita terima riwayat. Dia kurang lebih, tak lagi. Isunya adalah kita diriwayatkan waktu dia punya sebelum balik. Ha, itu suka. Itu kita tak boleh terima. Sama pun tak boleh terima. Tapi anak-anak kecil. Taklah, bapak saya kumpul jari gini, mak saya kumpul gini, ada komplain. Rupa-rupanya dia gaduh, sahabat benda, dia bersyukur-syukur. Mudah, boleh tipu. Orang boleh datang, tak minta-minta ni, dia cakap macam gini, mak kau jahat, apa sebenarnya, bila tak makan, mak kau jahat. Bapak tu teranjat. Mak tu teranjat. Sebab bapak dia, tutup-tutup mak. Kita ada mak dan bapak dia tak bercerai lah. Haa, dia kata ni. Anaknya sudah gini pula duduk sini. Jadi sebab itu dalam senap saksi anak-anak itu tanggungkan. Tidak susah juga. Siapa lima, siapa yang lima awak? Dia. Haa, dia mana percaya. Lepas tu tak boleh jadi saksi. Tak ada juga. Tak betul. Kalau dia tak betul, kalau dia mimpi pun dia kata betul. Kadang-kadang dia main dengan orang kat depan dia, dengan apa dia tengah takut ni. Lepas dia bilang Allah, tak mudah ni, kalau percaya. Jadi bila dah baru kita ambil riwayat. Ini sengaja dalam kita sebutkan, menunjukkan bukan senang nak terima riwayat hadis daripada perawi hati. Bukan senang, kita nak ambil senang-senang. Bila dia rasa ataupun dia rasa nanti mesti dia apa ni dalam keadaan yang apa yang boleh dipercayai, yang boleh diterima riwayatnya, maknanya dia peka dengan apa yang dia riwayatkan. Ini bukan sebarang ni hadis Nabi SAW, Nabi cakap macam ni, Nabi buat macam ni, Nabi larang macam tu. Bukan sebarang. Tetapi datang satu golongan sekarang, aku bermimpi ataupun seorang kini selalu bermimpi Nabi SAW kata macam ni, macam ni. Nabi SAW kata hadis Nabi kat dalam buku ni yang berhubungi semua yang tak ketak. Okey lah, kita macam ni. Dia pakai mimpi lah apa? Nak ketakkan dia ya. Boleh tak pakai mimpi? Nak ketakkan dia ya. Waktu awak mimpi itu awak tak mana? Kat atas kata, dengar awak pun tengah tidur, sedap tidur. Jadi awak sedang tidur, bukan sedang jaga. Kalau orang yang baru minta marah untuk marah memabukkan, dia pun macam mimpi dia dengar. Dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Kalau orang sedang tidur, mulut dia jadi tua macam tak cakap. Boleh tak awak dengar pakai cakap dia? Boleh tak? Tiga orang ni, itulah apa? Kalau dalam tidur, dia punya cakap tak boleh pakai. Mimpi dia semua tak boleh pakai. Tak boleh jadi hujah dalam syariah. Kita perlu yang lebih kuat daripada itu. Sebab tu kalau kita lihat sebagai golongan, kita nak kritik apa-apa, saya tak dapat salah. Tapi sedih lah. Ini adalah satu benda yang berisik dalam agama. Kita kalau sekarang kita pun kat Singapura pun bukan orang bodoh-bodoh kan. Tapi ramai orang yang buat macam tu. Kita tak boleh pakai mimpi meletakkan hukum halal dan haram hadis sahih, hadis dhaif. Tak boleh. Sebab pertama yang kata ulama, awak dalam keadaan tidak sedar. Mana boleh riwayat tidak sedar? Awak ngantuk-ngantuk riwayat ini, boleh terima? Tak boleh, nyanyuk tak boleh riwayat ini. Ngantuk-ngantuk tak boleh riwayat ini. Tak boleh terima. Pasal apa? Syarat dia adalah keperluan ingatan. Perlu ada ingatan yang kuat untuk meriwayatkan. Orang yang sedang tidur tak boleh. Itu yang mengambil hukum daripada mimpi jumpa Rasulullah SAW. Ada yang berani hebat, naik dari satu tangga. Tak ada mimpi-mimpi. Saya jumpa Rasulullah SAW secara hidup. Hari saya. Saya jumpa ada yang Allah. Yang kemarin dia tukar-tukar tu, Al-Azbar. So, dulu dia jumpa Nabi SAW dalam perang-perangan. Jadi, dalam hidup tetangga, cakap-cakap dengan dia. Kaki dia mirip, aurat tak Nabi SAW datang kat sini, siapa yang ada kat kubur? Nabi SAW kat Madinah kan? Nama yang datang tu jin ataupun Nabi. Kalau Nabi mesti hidup, siapa yang mati? Siapa yang dimandikan? Siapa yang disolat? Kenapa Nabi SAW datang pada dia? Nabi SAW waktu solat dia tak ambilkan kepada lima. Orang gaduh-gaduh tak dapat dalam cara ini, Nabi SAW tak datang. Dia kawan kota, jangan gaduh lah. Kita pun pergi perang dia menakutin. Habis cerita kan? Tak pernah ada jalan keluar, ada jalan keluar. Mereka dia aku rupi atau ataupun yang dia bukan cara kami macam ni. Banyak kumpulan macam ni sebenarnya. Yang gunakan kerja boleh jumpa Nabi SAW secara dia faham. Kalau tak jumpa Nabi SAW, dia turun sikit. Saya jumpa Nabi Hidir. Habis Nabi SAW Tuhan lagi. Jadi itu juga lah mainan pusing-pusing. Jadi kalau ada macam tu tak payah lagi. Tak payah perawi, tak payah apa. Jadi inilah sebenarnya yang kita terangkan ini adalah tentang maka resalati, maka resalati ya, ini sumber rujukan kita dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran, Al-Hadis dengan cara-cara periwayatan itu. Kemudian hikmah dan kaya itu kita dah menetapkan. Jadi secara imamkan perayaan umat dari sini, jadi dia seorang bahrul umat pada masanya, dari 3 tahun pun hijrah, masih muda lagi. Dan keunggulan dia dalam ilmu berkat doa Nabi SAW agar dia diberikan hikmah, yakni mengetahui hikmah dan pemahaman aset di dalam agama. Nabi sekarang doa untuk seseorang sajalah, sajalah Nabi sekarang doa biasanya Allah akan terima. Tapi mesti tak Nabi sekarang doa Allah terima? Tak mesti ya. Tapi 99% diterima. Tetapi kadang-kadang Nabi sekarang doa tak juga diterima oleh Allah SWT. Bukan pasal Nabi sekarang tak terlalu kehebat, tapi Allah SWT juga tahu apa yang yang patut dikabulkan, mana yang tidak dikabulkan. Tapi sekarang agaknya doa sekarang di jalan untuk apa ini, pastinya Abu Talib mendapat hidayah dan kebijakan. Tak dapat juga. Inna jahatlah di mana kata walaupun Allah yang ni mereka sesungkau Muhammad pada satu tujuh pada yang kau sayang. Tapi Allah itu tujuh pada satu yang kita jalan. Maksudnya dia sayang Abu Talib, dia tak ada tak ada, tapi tak dapat. Itu juga Muhammad tak dapat. Kalau bagaimana pun, oleh kerana dan salah doa untuk Abdullah bin Abbas adalah rumah ini diberikan hikmah dan pemahaman dalam agama Islam itu. Jadi dia telah menjadi sahabat yang terkenal. Dia wafat di Taif tahun 68 Hijrah pada akhir kepimpinan Az-Zubair. Abdullah bin Zubair telah melihatkannya buta. Okay, itu reka lah. Kerana buat kita sebulan berapa saja, 2-3 kali pun 2-3 kali kuliah pun tak habis, yang kita banyak. Kita pergi kepada tafsir hadis ya. Tafsir hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah radhiyallahu anha sedulurnya pernah mandi dari satu bejana. Tidak asing lagi bahawa tidak ada pertentangan padanya. Kerana kemungkinan keduanya masing-masing mencetuk secara bersamaan, maka tidak ada pertentangan. Betul yang membantahnya adalah perkataannya, dan bagi para pemilik kitab sunan, artinya dari Ahli Sunnah Abdal, bagaimana dikeluarkan pada Al-Bayhaqi dalam Al-Sunan. Oh, ini Sunan Al-Bayhaqi. Dan dia menyebabkannya kepada Abu Dawud, makna hadis tersebut telah disebutkan dari beberapa jalan yang dipaparkan dalam secara caranya dari kitab lain dan dari ulama-ulama berdiri yang caranya kitab kitab ini, dan menunjukkan bertentangan dengan hadis yang lalu. Dan bahawa boleh seorang laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan. Jadi air mungkin ada dalam hadis Maimunah, dia pakai bekas Maimunah. Mungkin dulu apa ni, apa ni, hidup sama-sama. Jadi bukan apa-apa ni berkaitan, bukannya dia ambil bekasnya. Tapi yang riwayat yang kedua menunjukkan bahawa imam dia pakai bekas apa ni, mandi istrinya. Dan dia menunjukkan bahawa bahawa boleh orang laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan dan sebaliknya, dikiaskan atasnya kerana kesamaannya. Laki boleh dengan perempuan, perempuan boleh mandi dengan bekas laki. Dalam ruang tersebut terdapat perbezaan pendapat, tetapi yang lebih jelas adalah keduanya diperbolehkan, dan bahawa larangan itu dipahami sebagai tadi. Ba'du ulama ambil suami sebetulnya hari ini. Dia kata Nabi SAW mandi dengan wanita, dengan isterinya. Dia pakai bekas isterinya. Kalau macam tu boleh. Tapi kalau isteri nak pakai bekas dia lagi, tak boleh. Sebab kita pakai bahaya lagi. Tapi tu tidak kuat. Menjelaskan, kita katakan air mutamat, kalau boleh tak pakai. Tapi kalau merupakan tak, tidak boleh, tidak boleh, tak digunakan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-8, Mu'adz bin Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru bina'i ahadikum idza walaba fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab." Akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin la falyurihu wa lit-tirmidhi ukhrahunna aw ulahunna bit-turab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya berjasa salah seorang dari kalian yang dijilat anjing, hendaknya ia mencucinya 7 kali, yang pertama dengan tanah." Hadis riwayat Muslim. Dan pada lafaz lain baginya, yang bagi Muslim, hendaklah ia menumpahkannya. Dan bagi asri diri, yang terakhir atau yang pertama dengan tanah. Jadi masuk kita kepada najis. Dah terangkan hukum air, dah jelas dah. Air yang dipakai, air laut, air banyak, ataupun air yang tidak berubah sifatnya, ya. Kemudian air itu boleh digunakan untuk apa? Bersuci. Bersuci itu ada macam-macam. Satu bersuci daripada kotoran, nanti satu bersuci daripada hadas, tentang pahala fikir. Sekarang tentang benda, perkara yang kotor itu yang perlu kita cuci. Mana satu yang dikira sebagai najis yang wajib dicuci, mana yang tidak dikira sebagai najis? Boleh tak pakai akal benda ni najis, ni kotor, ni najis, ni kotor? Semua kotor ni najis. Boleh tak? Tahap pun najis, mesti nak kena. Jadi kita kalau pakai akal, memang susah. Masing-masing ada yang punya definisi konsep tentang mesin. Doktor punya mesin, untuk kita lain. Kalau dalam sah, lagi umat pun tak kotor. Tak boleh. Ada tempat ini dia ada, mana tak tahu apa. Jadi oleh kerana itu syariat datang untuk menjelaskan kepada manusia mana yang najis dalam agama, mana yang tidak najis. Tapi mungkin kotor, mungkin kotor. Tapi najis dia ada hukum khas. Oleh kerana itu konsepnya adalah nak tetapkan satu benda najis atau tidak, mesti ada apa? Dalil daripada syariat Quran juga najis itu. Kalau tak ada dalil, nak kata ni najis ke tak najis, apa hukumnya? Tak najis, suci. Lagi tak ada dalil, dia suci. Sampai datang dalil, dia lah, dia najis, baru kita kata nak najis. Itu konten. Asalnya semuanya boleh, semuanya halal. Asalnya semuanya bersih. Baik. Jadi dalam najis ini, Rasulullah berkata sucinya berjaya. Sucinya berjaya, berjaya bekas. Bekas minum, bekas makan, kering. Kalau bekas makan, tinggal. Ataupun kalau bekas minum, berjaya minum, cawan, gelas, ataupun proteko, dia nak tahu je lah. Yang dalam memiliki makanan maupun minuman, itu makan inap. Sucinya, ini kan sucikan. Tuhur, maknanya pensucian. Kalau tuhur, benda yang kita buat suci air macam tahu dengan suhur. Tahu makan, makanan dia. Suhur perbuatan. Jadi mensucikan berjalan antara orang dari kalian yang dijilat nanti. Iza warabak dihil kalbu. Yang dijilat dalam anjing, jilat dalam anjing. Jilat kenapa? Dengan jilat. Baik. Kalau dia jilat kat dalam bekas tersebut, apa macam nasi? Kata Nabi SAW, ajam silahu sab'amaka ulahunna isurah. Caranya adalah membasuhnya. Ya silahu basuhnya 7 kali. Dan yang pertama kali itu dengan surah. Surah ini tanah. Surah ini tanah. Dan surah ini tanah yang tak mestinya ada air. Kalau tanah yang kapuk air dinamakan teri, iaitu tanah ni, tanah liat. Sebab tu manusia dipikir daripada teri, bukan daripada surah. Nabi Adam berhenti kerana ada air dalam ini. Kalau Allah tak punya ada air, kamu pun tak payah ada air. Kalau kita kata mesti dengan tanah liat ke apa, maka kita jual tanah liat dengan paket-paket ke apa untuk kita buat yang kita nama terkuih. Tak ada. Tapi kita payah. Kalau nak kawin tu, kalau kita jadi senang juga. Macam kalau nak putih, kita pakai sama dia. Tak. Tak boleh, tak boleh pakai. Jadi ada tuan, tak ada tu. Jadi kita pakai tu. Pakai tanah. Dan kat Madinah, tanahnya semua yang tanah. Tanah tak boleh je. Tanah ni pun tak cukup. Yang boleh buat apa, boleh buat tanah-tanah. Tulang-tulang dalam fiturah, hujung kali kita cuci. Kita mula dengan yang pertama kali itu, kita mulakan dengan batuknya dengan tanah. Jadi kedua kali dengan air, tiga kali, empat kali air, lima kali, enam kali, tujuh kali air. Jadi enam kali dengan air, pertama kali itu dengan apa? Dengan tanah, maknanya tujuh kali. Aduh lah, maaf, lapan kali. Yang pertama kali dengan tanah, dan tujuh kali itu dengan air. Itu pun ada dua macam mana. Tapi kalau hari ini kata tujuh kali, yang pertama kali dengan tanah, pun kita faham juga. Dan tidak ada masalah yang lain daripada Imam Muslim juga, kalau diresku, maknanya hendaklah ditumpahkan. Tumpahkan apa? Tumpah aku yang ada di dalam bekas yang dihilang hati. Tumpahkan dulu, maknanya buanglah. Sama ada dia banyak penuh air tu kan, air jilat tu apa lah. Dan kena jilat nanti, korang baru buat ataupun air tak ada, baru tu lah. Korang baru buat, jangan lagi jilat. Katakan kita asalan, buang dulu, jangan ni, cuci, letak dalam. Mana nak letih, buang dulu. Dan nulis pun sebenarnya buang. Kalau buang, ada juga maknanya pun letak dekat apa ni, tipu lain ataupun tuang kat tempat tu minum ataupun tuang kena pakai. Tuang kena pakai, duit tu ada maknanya tuang kena pakai. Kalau tuang dia bila orang lain, tuang tu ada tumpu tuang minum, tu kau nak minum kan. Duit tu maknanya tuang tu. Sekali tak suka orang tahu kalau dia tak tegur tu. Kalau tak suka tipu boleh buat tu, kena buku tu tu. Ada tu tak ada ni, duit ni. Jadi kita perlu buang duit ni. Menunjukkan apa? Ini tak boleh makan. Tak sah jadi kita dihargai. Ini bukan rasa. Sebab dia nabi. Tak ada definisi lain melainkan dia nabi. Apabila anjing itu nabi, tak ada rasa. Walaupun dibilang sekali, sikit saja itu hafiz semua. Tak ada definisi lain. Itulah yang disebutkan lama tak ada hilang. Bahawa di bila raja itu jilat, jilatkan dia nanti. Kalau orang kata tak ada, itu pendapat saya pun tak tahu lah. Macam ada kan, macam ada. Tapi tak teringat kalau siapa je. Tapi kalau kita lihat nanti ini, pahamannya adalah dia dijual sebab dia nanti. Kemudian tak cukup dengan kita buang. Kita buang tak maknanya kita betul kebo baru atau kebo baru. Tak ada kacau baru. Setelah dari kita tidak melakukan perkara yang diperintah dalam perkara ini, kita cuci tujuhkan. Bila kata cuci, maknanya dengan air. Air yang pun air yang cuci yang mencucikan. Bukan kita cuci dengan air dia itu, tak pakai. Itu air, air cuci. Air tak aman pun tak apa. Kita dah terangkan. Yang penting tujuh kali, tetapi yang kali pertama itu hendaklah cuci dengan tanah. Jadi kita ambil tanah, kita cuci. Cuci bekas tu, tinggal tu, cuci dengan tanah tu. Tapi tak ada air kan? Kita keluar balik. Satu kali, buang. Lepas tu kali kedua nak tak tanah lagi? Tak payah. Kali kedua, buang lagi, cuci. Dua, buang lagi, cuci. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu mana yang tujuh kali. Kalau saya kan cuci berapa kali? Saya cuci tinggal berapa kali? Kali je lah. Melainkan dia kena bayar yang minyak yang banyak itu satu kali pun tak cukup dengan kita pakai satu rasa. Maknanya kalau biasa kita cuci tiga kali tidak. Ataupun kita cuci bila dah bersih kita bersih. Biasanya bila bersih tetap. Tetapi untuk hal jilatan asing ini kan yang cerewet, tak cukup. Kalau baru itu tak cukup. Tak apa juga kali baru. Boleh tahu tak kenapa? Tak boleh. Ini tak mungkin terbilang. Ini adalah ilahnya ubudiyah tapi yang kita sembunyi rahsia tak ilah jadi ini ibadah. Tapi kalau tak berita dan berita melainkan ini satu ilah ibadah. Dan tetap dia lagi bukan kita katakan wah ini saja tak ada tapi kena fikir dia tidak sebab dia itu juga kalau tak ada kita tak boleh keluar itu kita punya poin. Kalau tak ada kita tak boleh buang minum, ini tu adalah minum, kita boleh minum. Oleh kerana kita semua buang, kita tak boleh pakai. Benda yang boleh buang macam benda yang bukan harta. Bukan harta, maknanya dia nanti. Jadi dia nanti. Dan kenapa dia nanti? Nah, kita masuk bahagian ini. Pasal anjing tu jilat dengan jilat. Jadi, anggota badan yang tak ada pada asing itu yang menyebabkan dia rajin iaitu lidah. Lidah dalam air liur. Air liur dia yang warna. Tak ada lidah yang tak ada air liur. Kering macam mana apa? Dekat boleh kering tapi air lidah tak boleh kering. So, kalau kreatif lain dia juga lah. Menyebabkan air liur dia yang buat dia kan? Dah jelas kan? Kalau orang kata, oh ni kena bersuci ni ibadat. Dudukkan dengan sekarang. Tapi dia tak nanti jawab kita, tidak, dia nanti sebab kena buang. Kemudian masalah, kita ambil masalah, kalau kita ambil masalah anjing untuk sendiri, kita ambil masalah dalam fikir, itu lebih penting. Jadi fikir tiga kali, berdasarkan lapas pertama, tanah dulu, kemudian ahli yang lain, yang menangkan. Ataupun kalau maaf saya, mula-mula surah, maknanya satu kali dengan darah, tujuh kali dengan air. Jadi dapat kali kan? Dan ini dah yang paling praktikal. Sebab bila kita letak darah, nanti kita letak air, dia nak pakai pusing. Dan boleh tak kita gunakan selain tanah, letak minyak tanah, agar dia pusing. Letak kemikal baru, gasol baru, ganti-gan tanah. Jawab tak tadi. Aku yang ada pada tanah, aku yang boleh buat dia bersih lagi bersih dari saya punya gasol ke etik tu tahu. Yang kita, kalau doktor ataupun ada nanti cakap macam yang nanti kalau cakap pun kita terima, tak cakap pun kita terima. Kita kain kan, so, kita tak ikut kain. Lagi dia, bila dia berkata kan, saya ikut. Bila dia ikut saya, kita ikut dia. Tapi antara kita ikut saya. Macam tu. Bukan terbalik kan? Kerana hukum dan orang masalah tak boleh salah. Jadi hanya boleh pakai tanah. Lain tak boleh ganti. Ketat-ketat macam mana pun tak boleh. Kemudian kita dah selepas itu, kalau kita tengok riwayat lain, Ukrahuna atau Ukrahuna Bukurah. Ada riwayat yang katakan yang terakhir pakai tanah. Atau pun yang pertama pakai tanah. Jadi ada syak kalau ada tahu macam ini maknanya atau. Ini adalah keraguan dari tanah tersebut perawi. Bukan Rasulullah SAW kata boleh pakai depan dan pakai belakang dan dicapkan perawi. Jadi kita kalau perawi itu ragu-ragu mana yang dilapaskan dengan dipaksakan. Apa yang kita buat kemudian terlewat apa yang buat. Ini tak ada ragu-ragu. Dan kita dapati riwayat terlewat dan terlewat muslim adalah yang perkara bertani kan. Dan itu yang boleh cukup tanah. Lepas itu kita bersihkan tanah. Kalau tanah kan, tanah itu lah mana cuci kan. Takkan tanah-tanah itu sangat penting. Kita cari tanah. Jadi kita mulakan dengan tanah. Masalah berikutnya, masalah anjing. Hukum anjing, apakah dia najis atau tidak? Daripada ini kita tahulah bahawa anjing ini bukan seperti haiwan biasa. Sebab hukum cuti tujuh kali ni yang kita namakan tentu baca kita ni tak ada melainkan dalam masalah anjing. Yang apabila anjing yang jelas tapi tak pernah sebut kalau kucing jelas, kalau kucing jelas, kalau apa binatang lain jelas. kerana tak ada, menunjukkan bahawa haiwan anjing ini lain daripada yang lain. Dia punya ayur ini tidak sama dengan lain. Kemudian ulama mengatakan sebab najis adalah air liur. Air liur ini datang daripada peluh dan badan. Jadi mereka katakan satu badan anjing itu najis. Apa dia bahagian dia? Semua dia itu dia kata kuda itu semua yang najis selagi dia basah. Kalau tak basah dia tak najis lah. Sebab yang membuat dia najis adalah peluh. Jadi dia basah dengan peluh dia itu sebab dia sendiri basah. Jadi kalau kita ambil anjing, kita lepar dan matikan dia. Kalau peti lalu kita pegang, tak boleh najis juga. Kan basah. Tidak campur dengan jadi ini pendapat jumpul ulama perkara dasar ini. Dan keterima kepada dalam Ambali. Pendapat kedua pendapat kedua mengatakan yang najis daripada anjing adalah lidah dan yang ini air liur. Ada pun anggota badan lain, kakinya, ibu badan apa semua basah pun dan bukan basah kerana air liur, maka tidak. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Wa'ala dalam periwayat Imam Ahmad dan Hanbal. Dan kira dipilih oleh Syekh Al-Islam Sebenar Al-Allah Ta'ala. Dan mereka berhujah bahawa anjing ini ada dekat Madinah. Pada zaman yang sekarang anjing ini biaran. Ada dekat rumah rumah. Orang pun nanti kadang datang besar dia tak buat orang. Anjing datang, tidak. Dan kita tahu anjing itu ada kaki, ada ekor, ada mulut lain, ada apa-apa benda lain. Yang mungkin juga terkena dengan benda-benda itu. Yang mungkin juga mereka terkena dengan tinggal dengan anjing. Tapi kami tak sekarang tak sebut pula dalam satu hati pun. Perlu kita batu. Apa lagi batu tujuh kali bila tersentuh air. Maka kata Imam Malik dan yang sependapat dengan dia, ini menunjukkan bahawa yang najis adalah satu anggota badan yang putus daripada haiwan anjing ini, iaitu lidah yang besar. Boleh? Yang tersebut tadi, buat pendapat. Ini lagi kuat ke yang berapa cukup tadi yang katakan air itu datang daripada apa itu peluh dan badan semuanya. Mungkin tapi yang lebih kuatnya saya katakan adalah pendapat tentu. Namun demikian berapa pendapat ini? Jadi selamat kita temukan di kandang lagi, kita fikir tak masalah. Satu orang yang hati-hati di dalam agama ini tak salah, tak ada dia makan yang mungkin. Yang ambil kenapa itu? Tapi bukan masalah. Kita boleh suka-suka ambil anjing, main dengan anjing, ambil anjing, tak tadi jalan-jalan pergi, bawa pergi teksi lepas tu, kemarin, taxi driver. Bukan. Kita tak boleh biar lagi. Walaupun satu mazhab tak boleh biar lagi. Jadi dia bukan untuk buat, bukan untuk menjaga ternakan, waktu kami jaga-jaga, macam nak jaga, ataupun tanam-tanaman, waktu tanam pokok nabi, waktu kami cek kepada dia, kalau tanam pokok nabi, dia pakai ending jadu. Pemirsa, aku dah semasa kurang dengan tak. Tak petik kan, buang anggur dia, kali-kali. Kalau yang macam itu boleh. Kemudian ulama sudah boleh tak gunakan lagi untuk jaga rumah jadi kacau. Jadi itu Allah Ma'ala. Ada pun yang lain itu ada lagi. Yang buruan untuk ternakan, untuk kening dan sirak. Maka kita tanya. Kemudian tentang gunakan kapal-kapal lagi untuk tunjukkan orang putus jalan. Boleh tak boleh? Dan kita pun? Boleh. Masuk dalam itu juga masalah. Ada pun untuk main-main, untuk bersenang dan sebagainya, nak mandikan dia, isu menang competition, guntingkan kuku dia lebih daripada anak dia sendiri. Dia sini tak guntingkan kuku, tak suka bulu ketiak apa semuanya lah. Jadi dia betul dia jaga, kasi makan, buat bulu dia sesuatu dia takkan berjilat, mana tak ada kuku. Kita katakan, ini tidak dia berada dalam Islam. Siapa melakukan dia, maka dosa dia. Kalau dia ada dalam rumah, dia kacau. Maka ada disiapkan berkurangan satu tirak. Satu tirak dia silap tu besar mana macam gunung Uhud. Gunung Uhud tu besar dia, tinggi dia satu meter. Sekarang dah bila kita nak kita luar. Jadi macam itu pembahasan besar berpengaruh sebab kita berhaji. Namun saya ingatkan ada di sana beberapa orang yang ulama zaman baru yang mengatakan boleh. Kenapa dia mengatakan hari ini boleh tiada? Sebab nak tidak mengatakan ulama-ulama. Sebab orang barat komplain lah. Orang kita minta infeksi dan berkandil di bangun itu. Sekarang orang bawa hasil ke tempat jalan boleh dia lari. Dia orang ni tak kasi lah. Saya ingatkan dulu lah bangun lah. Ini si pasal agama boleh lah. Cek-cek apa agama juga mati juga ni. Jadi mula lah ulama yang baru yang belajar dari sini di sana. Kau mula lah mengatakan problem tu dia berlaku ni. Aku orang nanti ni saya tak ada lagi dengan pola yang betul. Aku nak jaga kita ada yang lupus tu. Ini lain macam tujuannya mereka pilih masalah-masalah macam ni. Pada berjalan-jalan tu dah ikutkan ulama. Kemudian ada bawa pendapat baru. Tidak boleh dicapitkan untuk orang. Maksudnya itu masalah politiknya. Jadi, saya cakap rasa. Tak jelas. Untuk kita ulama itu cuma sambil belajar dengan yang kita selalu ikan dari Rasulullah SAW. Ada pun tentang hadisnya, okay. Memang ada dua orang mendapat. Satu lidahnya, satu kata semua badan. Bila lah, bila lah tak. Sebenarnya bila lah. Jadi artinya kalau kita kata Tuhan Jin atau hadis tertentu bukan lidahnya pun kita kena lakukan dengan cara yang sama. Iaitu kita buang ruang yang ada di dalam ini kalau dia larang, kemudian kita cuci. Dengan tanah dahulu, kemudian dengan air, dan tujukan ini. Itulah kesimpulan daripada hadis haji ini. Tapi kalau kita kata boleh lah, tak boleh lah. Nanti dia lupa lagi. Jadi kita katakan salam ni bangkai adalah makanan. Baik, tadi kita katakan puluhan. Jadi saya sebutkan nama ini, baca dalam nama Allah SWT, lepas itu dia ambil digigit. Baca digigit. Macam mana tu hukumnya? Sebab itu lidahnya, radionya dah terkena dalam tempat tu. Macam mana kita nak angkat? Apa kita ambil cegak? Kita ambil, kita cuci. Itu pun saya kata Allah, tak payah cuci. Tak payah cuci. Tak disebutkan dalam Quran saya dalam hadis dan Quran dalam ayat Nurwan untuk kita tu seperti itu. Jika nanti dalam hadis macam mana kita nak sebutkan ini bila dia hilang berjana, ini bila dia buruk binatang. Kalau Allah nak ikut kaedah semuanya, asalnya binatang yang tak boleh kita pakai untuk buruan adalah anjing. Tak pakai yang lima orang pun. Kata-kata, anjing ni ada orang-orang. Tapi kita dah dibolehkan menunjukkan dia dah lakukan keringat. Keringatlah untuk kemudahan kita. Lagi kita boleh pakai burung. Yang apa tu burung liar, gelap pun. Walaupun dia sudah ada semakan lagi, tapi boleh juga kita gunakan dia walaupun dia gigit. Sebab dia dimaafkan. Jadi dalam syariah ni memang ada yang ikut tak ada, ada yang dimaafkan. Tak ada lain pakai cara tangan lain, tapi boleh dimaafkan. Kalau tak ada lain, kalau tak ada jadi sama juga dalam hal ini. Jadi itu khusus. Tapi kalau kita ada anak, ada anak dan sendiri hingga nak goreng anjing bau, dia tidak alamaklah, kita buruk aja kalau kan tak awal tak ada cuci. Sorry, cuci lain. Lain kan? Awak ada cuci, tunjukkan dia awak ada cuci. Kalau awak goreng lah, awak ada cuci juga tepah kan? Jadi itu keringanan dia bukan. Kemudian lagi satu tentang anjing. Adakah lain daripada anjing berfungsi hukum anjing dalam hal tertentu? Kucing yang tak betul eh, kucing dimaafkan. Melainkan kucing itu maka kita dah nampak dia baru tengah gigit tikus ke apa yang bukan dijimau. Lepas tu dia jilat dan lepas kita itu kosong kita kena bawa. Tapi tak kena, lepas tu tujuh kali. Tapi kita tahu lain yang macam anjing singa ke harimau ke dan sebagainya. Kalau dalam bekas kita, tak Tuhan. Kalau dekat Tasik, dekat macam Kenya, berapa-apa dekat bawah dan tangan, singa kan minum kan bersama. Boleh tak kita pergi ke minum? Ambil uduk ke apa? Tak ada juga. Tak ada. Kita tak kenal lah. Orang tinggal macam mana? Maka itulah yang dikaitkan oleh ulama. Lain dan tidak ada satu. Sebelum kita macam binatang lain, mereka kita macam tinggi. Tapi itu memang hebat. Sebab ini memang hebat kalau kita macam ini. Tapi kita bukanlah betul lepas tu tak salah dengan orang. Tak, kita nak ada kebenaran. Sebagian ulama mengatakan kelebih sama macam bahkan lebih rakyat ini. Sebab kelebih diharamkan oleh Allah SWT secara mutlak. Jangan kamu makan, tak makan kelebih. Yang antara yang diharamkan, inna ma'arama alaikumul maitah. Ini bakat macam darah walah makindir dan daging kindir wama kuhin nabi jirah illa dan apa yang sedih dengan tidak disebutkan nama Allah. Jadi pertama yang tak sedih langsung bakat, yang kedua darah, yang kedua adalah lah makindir, daging babi, dan yang keempat adalah benda yang disebut tapi tak disebut nama Allah. Itu tak disebut itu sudah terangkan. Jadi bila ni sudah jadi bagi tak kira kita ada buat toko lain tak boleh. Apa lagi kita akan menyatakan apa lah kita dah jadi lain. Semua tak boleh. Jadi menunjukkan lebih dahsyat daripada ini. Kata ulama kalau bila lebih dahsyat daripada daging, patutnya kita siapkan dia daripada anjing. Patutnya kita siapkan ya anjing. Jadi kalau terkena daging lagi, maka hendaklah kita tentu tujuh kali macam kita tentu untuk anjing. Ini masuk dan berlalang kat sini. Tapi sebagai ulama lain mengatakan tidak. Kalau betul tindir itu ditentu macam ditentunya untuk anjing, tentu ada sebut dalam hadis. Ini tak disebutkan dalam hadis. Bahkan selain daripada tindir pun tak disebutkan. yang serupa dengan anjing. Apa serupa dengan negara Madinah? Ada kebinatang Hina, Rupa, Mekah. Apa ada kebinatang lain? Apa kebinatang yang lain? Kita ada. Apa itu? Nabi itu kita ada apa lalu? Zikun. Zikun. Pun mungkin juga. Kita tak mungkin. Tak disebutkan pula. Jadi menunjukkan bahawa Allah menekan hukum yang khusus sangat, maka kita tak siapkan dengan binatang-binatang lain. Kita cukup dengan apa yang kita hanya gunakan untuk apa yang kita dapat di dalam tadi. Jadi kita tak siapkan. Air pertama campur-campurnya itu sampai 20 boleh tak ada 20. Tadi kita terangkan air mustahmat telah digunakan oleh Rasulullah SAW. Tak disebutkan 20 atau tidak? Tentunya ini jawabannya. Nabi SAW gunakan bekas air yang digunakan oleh isteri untuk mandi. Tentu, mungkin 20 mungkin tak 20. Jadi boleh tak kita pakai air sama yang lain? Aku kata 20 lagi pun. Satunya lagi. Lagi boleh. Tapi tak ada satu yang penting dari air yang dah dipakai untuk agar ada buka tu tidak boleh menghadapkan, tak boleh menunjukkan sesuatu. Banyak lagi pun jadi boleh. Kalau ada sama yang lain boleh saya kumpul. Atau penyelau boleh. Air tak boleh. Lagi banyak, lagi bagus. Tapi kalau boleh, jangan pakai air muka. Baik pada elah dari tak tahu semua kumpul sampai 20 boleh. Tak sampai 20 pun boleh. Jadi tentang binatang yang mungkin sama dengan anjing, maka jawapan kita begini. Kalau kita nampak secara zahir dengan binatang tersebut ada mengandungi najis di mulutnya dan di lidah tak bekal, kita semua ulama mengatakan wajib pun wajib cuci. Cuma mereka tak mewajibkan cuci seperti ini, seperti cuci bekas anjing tujukan kita. Jadi kalau tidak ada bekas, tak ada benda dalam nampak, kita tak nampak apa ni binatang dalam tersebut makan nasi, bangkai, dan tu lah kita makan bangkai ya. Jadi maka tak perlu kita cuci suasana ni. Ada pun kalau kincir, ikutlah pendapat ulama bahawa dia nasi pun, kalau kita terkena cukup dia ataupun pinggan kita dekat nanti apa ni kincir pun, kita cukup cuci satu detik dia sampai sampai duduk sekali. Sebab tidak ada dalil. Dan pendapat ini walaupun pendapat mazhab Syafi'i, bahkan ulama Syafi'i ini sendiri tidak setuju dengan pendapat ini. Tapi kita boleh buka kitab Al-Majmu' dan Imam An-Nawawi. Seorang ulama Muhammad ini daripada mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, dia mengatakan yang benar adalah tak boleh dia masalah anjing ini, tentu anjing ini dengan daging ini. Okay. Jadi itulah jawapan kita dalam masalah ini. Baik, satu je yang kita dah baca sikit dalam kita untuk menempurkan yang tak ada jalan, untuk kerap 50 tentang cara penyisian. Jadi terangkan tadi ya, sekiranya makanan atau air yang disusuki, pasti beliau tidak menurut untuk mempahkannya sebagai yang telah anda ketahui. Namun penulis menukil dari dalam Fathul Bari bahawa lafaz ini tidak sahih dari para hafiz. Ibn Abdul Bar berkata tidak pernah dinukil oleh para hafiz dari sahabat-sahabat Al-Ahmad. Ibn Mandar berkata tidak dikenal dari Nabi SAW dalam bentuk bagaimana pun. Jadi ada ulama yang tak setuju dengan pendapat yang menumpahkan air yang dalam bejana yang dijilat oleh oleh anjing tadi. Tapi dia ada dalam kabel muslim. Baik, kemudian memang betul penulis tidak menyebutkan kesucian yang kedelapan kerana hal itu ditegaskan oleh muslim, yaitu wa'afiru utamu nata bisurah, dan kampurlah yang kedelapan dengan tanah. Ibnu Rasim Jalani berkata, sesungguhnya hal itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bakri dan tidak dikatakan oleh yang lainnya. Ini adalah pendapat dari ulama terdahulu dan derajat hadisnya kuat, dan bagi yang tidak berpendapat dengannya sedang melakukan senak medan yang tidak tepat. Saya katakan, ini Imam Hasan Ali, kata pengarang sebut salam, cara senak medan yang tidak tepat telah disebutkan oleh An-Nawawi. Dia berkata maksudnya sucilah 7 kali, dan salah satu gantaranya dengan tanah bersama air. Dengan demikian berarti tanah menggantikan 1 kali usia, maka disebutkan yang ke-8. Saya katakan, dan seperti itu dikatakan oleh Jamin dalam cara melihat, dan dia menampakkan sesungguhnya dia memutlakkan mandi dengan mencampurkan debu sebagai hiasan. Mandi maksudnya batuan. Saya katakan, tidak ada lagi bahawa maksud penulis menyebutkannya, dan ada sesuatu yang mengeluarkannya kepada majlis kemudian pembinaan terhadap manhaj, dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bakri. Jadi misalnya ada juga dikatakan kita campur yang ke-8 dengan tanah. Jadi yang penting di sini semua boleh dilakukan. Nanti kita itu tak boleh. Jadi kita nak mula pertama dengan tanah, yang terakhir dengan tanah boleh, yang ke-8 dengan tanah pun boleh. Jadi ada kata-kata dia ini, sebab semuanya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada perintah membunuh anjing, larangan membunuhnya, dan hal yang boleh dipergunakan darinya akan dibahas oleh bab bab binatang berdua. Jadi anjing ini ada hukum kan, tersendiri, ada larangan daripada bunuh anjing. Ada pula perintah bunuh anjing. Mana satu yang betul? Kita pemeliharaan anjing dan sebagainya. Tapi Allah Alam yang penting di sini kita dapati bahawa ada satu perkara yang menyaksikan air, menyajikan barang dalam air, dan perlu disitu dengan cara kajian yang tertentu. Allah Alam kita sampai pada akhir kajian kita sama-sama sambung. Kalau ada soalan pun kita dah sambung pada video terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.